warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang memuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kesempatan nikmat waktu, nikmat taufik sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan iman kita, menanamkan ketakwaan kita, dan berusaha meraih berbagai macam pahala dan keberkahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang hukumnya wajib. Wa ma taqarraba 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa kama qala. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan seorang hamba dalam rangka bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amal-amal yang hukumnya wajib. Maka sebuah karunia dan anugerah dari Allah, kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kembali berkumpul di sini. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang sudah hafal sedul istighfar sebagaimana PR kita? Fadal. Langsung aja, langsung kalau sebagai kelamaan. Waalaikumsalam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Coba tolong diulang. Allahumma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa hadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Diulang lagi. Abu'u laka bi ni'matika. Sebelumnya. A'udzu bik. Ulang lagi, Ustaz. Saya mau diulang di penggalan itu aja. Wa ana 'ala ahdika wa hadika mastata'tu. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Kau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu. aku akan setia dengan perjanjianku denganmu semampuku, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Baik, jazakallahu khairan. Tapi kalau antum baca tuh gitu, pentadaburannya gimana? Per kalimat gitu kan, Allahumma anta rabbi, ya Allah aku, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, khalaqtani, kan gitu kan ya. Bukan baca terus baru ya. Okay. Ada yang mau setoran? Ada Ustaz. Bismillah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sanatu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Jazakallahu khairan. Ikhwan, siapa lagi teman-teman yang dekat-dekat aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang layak disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia terhadap perjanjianku kepadamu semampuku, dan aku yakin atas apa yang Engkau telah janjikan kepadaku. Aku berlindung kepadamu atas keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ini kayaknya gak usah pakai aku yakin itu kan, langsung anak-anak ahdika wa'adika masa ta'atu. Aku berusaha komit terhadap perjanjian dan ikatan denganmu semampuku. Jadi langsung a'udzubika min syarri ma sanatu, aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan, dan seterusnya. Aku tak ada lagi. Berapa orang sih? Tiga-tiga ya? Dulu berapa? Tiga-tiga. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya tidak ada ya Allah, tidak ada Rabb, aku engkau adalah Rabbku, kau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku berjanji untuk menepati janjiku kepadamu semampuku. Aku mengakui nikmatmu, aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena hanya engkau yang maha pengampun. Oke, terima kasih. Terakhir, ada mic, langsung aja nggak apa-apa, dekat apa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan engkau yang menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada di perjanjian kepadamu atas sesuai kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan burukku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui segala nikmat darimu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa. Illa anta, kecuali engkau. Terakhir apa tadi enggak? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu. Aku mengakui segala nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Aku mengakui dosa-dosaku. Dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku mengakui nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku mengakui segala dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, tiada Tuhan yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Yang pertama kita dituntut untuk apa? Untuk khusyuk dalam membaca doa ini ketika kita baca. Hanya saja buat wanita, buat akhwat, kalau pada saat ini emosinya harus dijaga ekstra agar kita menjaga intonasi suara kita. Tapi makasih banyak jazakallahu khair atas apa storan yang berusaha dihayati dari dalam hati. Dan itu yang seharusnya dilakukan, dan seharusnya kondisi kita ketika kita baca itu di pagi dan petang. Di pagi dan petang. Apalagi kita tahu bahwa Sayyidul Istighfar ini tuh pahalanya besar sekali. Barang siapa membacanya dalam kondisi meyakini apa yang dia baca, lalu dia meninggal di hari tersebut, masuk surga. Dan barang siapa membaca di waktu petang dan dia meyakini apa yang dia baca dan dia meninggal di malam itu, dakhalal jannah, kata Nabi SAW, masuk surga. Jadi memang baca Sayyidul Istighfar itu memang harus penghayatan dari hati, pelan-pelan. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di diri kita di hari itu dan kita baca Sayyidul Istighfar dengan penghayatan dan yakin, surga. Surga. Makanya Sayyidul Istighfar ini sayyidnya istighfar. Ini apa, induknya istighfar. Ini istighfar yang paling tinggi yang ada dalam syariat kita. Jadi memang bacanya tuh harus tenang, ada waktu khusus, terus dihayati pelan-pelan. Memang yang paling nggak tahu ya, ini kembali ke masing-masing, tapi perpenggalan gitu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, renangin dulu apa makna rabb, apa makna la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, engkau penciptaku dan aku adalah hambamu, resapi gitu loh. Wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu, aku terikat komitmen dan perjanjian denganmu dan aku berusaha untuk memenuhinya semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang aku lakukan. Ingat lagi keburukan kita. Dan karena ini kita baca rutin pagi dan petang, maka cara ngingetnya kan gampang. Apa sih yang kita lakukan kalau kita baca tadi pagi ini nih? Apa sih yang kita lakukan tadi malam? Miss-miss apa sih gitu loh. Kekhilafan apa yang kita lakukan tadi malam, tengah malam, mungkin di antara kita yang ketiduran, akhirnya enggak qiyamulail, atau apalagi yang subuhnya agak di enggak di awal waktu karena ketiduran. Nah, pas baca doa ini nih harus lebih-lebih, tolong jangan sampai ada efek gitu loh. Kalau kita baca di waktu petang, ingat lagi kesalahan kita di pagi, di siang, sampai kita baca itu. Ya a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kalau aku berlindung dari dampak keburukan dosa-dosaku. Tabu'u laka bi ni'matika 'alai. Wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Itu poin jemaah sekalian. Ini doa luar biasa, tapi seringkali kita tidak mentadabburinya. Allah Ta'ala bisawab. Jazakallahu khairan, dan tinggal diamalkan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita berada di penghujung al-islah bainan nas, mengislah di antara manusia. Dan kita sudah pelajari dengan segala kebodohan dan keterbatasan kita ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah dan keterangan para ulama, dan sekali lagi tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Kita sudah bahas tentang An-Nisa 114, An-Nisa 128, Al-Anfal ayat 1, Al-Hujurat ayat 10, lalu hadis Abu Hurairah, lalu hadis Ummu Kulthum, lalu hadis Aisyah radhiyallahu taala an, dan terakhir hadis Sa'ad, hadis Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Dan kemarin kita kasih tambahan juga tentang keutamaan ketika Nabi menyampaikan, dan hadis Abu Dawud, Tirmidzi, maukah kalian aku beritahu amalan yang lebih tinggi daripada derajat puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah sunnah. Dan ternyata mengislah di antara kedua orang atau lebih. Oleh karena itu hadirin Allah, mengislah ini hal yang sangat penting, khususnya pada saat ini gampang miskomunikasi, gampang terjadi silang pendapat, seringkali pesan tidak sampai, atau memang ada kesalahan tapi disikapi lebih dari sikap yang proporsional. Maka disitulah peran islah. Dan kesimpulannya, atau diantara kesimpulan, bahwa jamaah sekalian Allah muliakan, setelah kita baca dalil-dalil yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita bisa menyimpulkan dengan segala keterbatasan kita bahwa keberhasilan islah itu bukan pada besar kecilnya masalah. Kalau masalahnya besar, peluang islah menjadi besar. Kalau masalahnya kecil, peluang islah pun lebih mudah. Enggak. Kunci keberhasilan islah itu terletak pada kekuatan tauhid dan iman semua pihak. Kekuatan iman dan tauhid semua pihak. Kekuatan ketakwaan semua pihak. Dan itu dengan mudah kita saksikan dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan kita lihat apa yang terjadi di masyarakat. Makanya Allah berfirman di ayat yang sudah kita baca, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan islah di antara kalian. Lihat, bertakwa dan islah, ini gak bisa dipisahkan. Disuruh bertakwa, islah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang sudah kita bahas, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, orang-orang beriman. Orang-orang beriman, ini tentang beriman. Maka islahlah di antara kalian, damaikan kalau ada masalah di antara kalian, tentang iman. Jadi ini tentang iman, tentang ketakwaan. Sebagaimana kegagalan islah itu lagi-lagi bukan besarnya masalah, tapi kegagalan islah adalah saat hawa nafsu yang dikedepankan, bukan iman. di saat ego yang dinomor satukan bukan tauhid kepada Allah. Di saat kepentingan yang diprioritaskan bukan ketakwaan. Makanya kita sudah bahas dalam surat An-Nisa 128, wasulhu khair wa uhdiratil anfusu syuh. Islah itu atau berdamai itu jauh lebih baik dan itulah yang terbaik. Dan jiwa memang pelit dalam masalah haknya. Allah kasih pesan. Kalau kita sudah mengedepankan hawa nafsu, maka masing-masing akan mempertahankan haknya. Bahkan bisa jadi ingin mencaplok hak orang lain. Semua pihak mempertahankan haknya aja kemungkinan besar gak terjadi islah, apalagi salah satu pihak ingin mencaplok pihak apa hak pihak lain, ya tambah berantakan. Dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama, untuk terjadi islah, untuk terjadi perdamaian, untuk terjadi kerukunan, seringkali masing-masing pihak atau minimum salah satu pihak harus rela memangkas haknya, bahkan melepaskan haknya tersebut. Dan insya Allah islah terjadi. Ini tuh masalah iman, hadirin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konflik rumah tangga, apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 35, iyurida islahai waffiqillahu bainahuma. Jika masing-masing pihak ingin berniat jujur ingin islah, maka Allah akan islahkan mereka berdua. Asal dua-dua pihak ingin jujur ingin islah. Ini tentang kejujuran, apa yang Anda mau, itu poinnya. Kalau dua-duanya pengen islah, Allah akan islah. Jadi gak panjang-panjang, gak ribut-ribut. Allah berfirman, iyurida islaha. Jika kedua belah pihak, pihak suami, pihak istri. Ini kan tentang hakam. Tentang hakam atau perwakilan dari pihak suami, pihak istri. Ketika suami istri terjadi deadlock, maka yang maju adalah perwakilan dari dua pihak. Dan dicari yang paling alim, paling bijak, paling dewasa, paling matang. Dan dua-duanya pengen apa nih? Iyurida islaha iwafikillahu bainahuma. Jika kedua belah pihak ingin islah, Allah akan islah. Semua tentang itu, Pak. Jadi kalau dua belah pihak, kenapa sih kita gak, kamu dengan dia gak damai aja? Aku sih mau damai. Terus katanya, aku juga mau damai, tapi gak damai-damai. Ada salah satu yang gak jujur ketika bilang ingin damai. Karena kalau komitnya cuma kalau dia gak jujur, berarti Allah yang salah, gitu aja. Karena Allah berfirman, iyurida islaha iwafikillahu bainahuma. Kalau mereka benar-benar ingin islah, Allah akan islah. Jadi gak mungkin gak jadi itu. Jadi seringkali kita tidak membahas atau fokus pada akar masalah. Dan seringkali kita hanya bottom line-nya hanya fokus pada substansi masalah secara teknis. Ini masalah gimana sih? Padahal kan gampang, misal kita bilang, tapi kok enggak selesai-selesai? Fokus pada substansi masalah secara teknis penting, jelas penting. Tapi lihat iman masing-masing pihak. Lihat ketakwaan masing-masing pihak. Lihat tauhid masing-masing pihak. Dan lihat kejujuran mereka dan niat mereka untuk islah dari masing-masing pihak. Karena kalau semuanya baik, itu islah seringkali hanya hitungan detik. Hadirin, detik itu kan yang kita jelaskan dalam surat Al-Anfal. Kita sudah bahas ketika para sahabat bertanya tentang harta yang didapatkan dari musuh. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang al-anfal. Memangnya Allah dan Rasulnya langsung menjawab di ayat tersebut? Enggak. Dibahas dulu. Itu. Dijelaskan dulu. Apa penekanan penjelasannya? Itu yang kita bahas. Fattakullah. Bertakwa kepada Allah. Enggak dijelaskan ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Didudukan dulu. Bertakwa kepada Allah. Dan islah. Cukup? Belum. Ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman, lagi-lagi beriman, adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Udah. Itu kalau lemak, ketika kan enggak ada isu lagi tentang uang kalau begitu. Udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Makanya begitu Allah jelaskan, gak ada isu sama sekali. Gak ada masalah sama sekali. Makanya inilah alasan mengapa dakwahnya para nabi dan rasul itu tentang masalah tauhid penekanannya. Dan mengapa ulama menekankan masalah itu? Karena semua masalah keseharian hadirin, termasuk bab muamalah, berinteraksi, mis, ada kekhilafan, itu kalau lahir dan dikembalikan ke iman dan tauhid, semuanya selesai dengan cepat. Tapi kalau ini dikembalikan ke ego, ke hawa nafsu, gak ketemu-temu hadirin. Gak ketemu-temu. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi begitu kita mau mendamaikan, mau menyatukan, isi dulu atau tanamkan dulu iman kepada masing-masing pihak. Jangan langsung, oh kalau gitu dia yang salah dong. Atau kalau begitu kamu yang salah. Ya ngamuk nih orang. Kok lo nyalain gua? Katanya mau islah. Ya ini kan kulil haqqa walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Benar sih. Tapi seringkali gak bisa langsung straightforward seperti itu. Ketika iman seseorang belum siap, tauhidnya belum kuat, ketakwaannya kembang-kempis, dia langsung disalahkan, ya ngamuk orang. Seringkali, gak semua tentu saja. Jangan dibilang tenang gitu. Bicara tentang hakikat kehidupan itu seperti apa. Pentingnya kita beriman kepada Allah. Itu hal penting. Lihat deh masalah-masalah sensitif dalam Al-Quran. Coba lihat ayat tentang waris misalnya dalam Al-Quran. Apa closing statementnya, apa penutupannya tentang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Karena sulit bagi banyak orang hanya sekedar dibagi-bagi gitu aja. Oke, cukup ya. Enggak. Harus diingatkan, ini tentang surga, ini tentang neraka. Kita ambil uang orang, neraka kita. Diancam. Oleh karena itu, hadir ini, tanamkan terus. Ini pesan besar yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama yang lain. Makanya lihat, fattakullah, innamal mu'minuna ikhwa, dan jadi apa kunci keberhasilan dan apa biang masalahnya? Biang masalahnya adalah wa uhdiratil anfusus syuh. Nafsu itu pelit. Udah. Jadi kalau nafsu kita kasih panggung, udah. Yang ada udah pelit-pelitan udah. Ayo itu. Yang ada pelit-pelitan. Ego-egoan. Menang-menangan. Lalu defense, self-defense. gitu. Dia akan bertahan. Lalu pakai teori pertahanan terbaik menyerang, akan diserang lagi. Ya enggak akan selesai kalau begitu. Karena memang begitu kita. Sebelum kita diserang, kita serang orang duluan. Tapi kalau kita lihat, buat apa sih kita capek-capek begini? Semua dihisap sama Allah. Oke, kita bisa serang dia, kita bisa serang istri kita, atau kita bisa serang suami kita, atau kita bisa serang sahabat kita. Bukankah alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia tahu Allah Maha mengetahui dan melihatnya? Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfi sudur. Dan Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan tidak ada ucapan yang disampaikan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Kalau kita mulai dengan platform seperti ini, maka semua akan mudah, hadirin. Udah gak ada ego-egoan. Justru yang salah bersyukur, alhamdulillah saya diingatkan dan selesai di dunia. Coba kalau saya gak diingatkan, gak diislah, akhirnya saya ngotot dan akhirnya diselesaikan di akhirat, selesai masalah kita. Artinya riwayat kita tamat tadi dan selesai di akhirat. Itu yang harus ditanamkan, ditanamkan, ditanamkan, sehingga iman itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan bukan jadi orang yang sempurna, enggak ada di antara kita yang sempurna. Kita tetap pendosa, hadirin. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan itulah yang seringkali menyebabkan terjadi permasalahan dan persengketaan. Karena ya memang salah aku juga sih, kan seringkali kita bilang gitu. Memang secara inti dia yang salah, tapi mungkin saya pemicu. Mungkin saya melakukan ini jadi ya sih aku salah. Kan itu harus diturunkan dulu ego-ego itu. Baru ketika iman yang dikedepankan, tauhid yang dikedepankan, ketakwaan yang dikedepankan, semua selesai, adik. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu yang diterapkan. Itu yang kita lihat dengan jelas di hadis Aisyah. Kan begitu. Ketika awalnya ngotot, gak mau ngurangin hutang, gak mau memberikan kelonggaran sama sahabatnya, sama temennya, sama saudaranya, sampai bersumpah, wallahi la af'al, demi Allah aku gak akan lakukan itu. Keluar Rasulullah SAW, bicara. Lihat apa yang dikedepankan. Zikrullah. Aynal muta'alli ala Allahi la yaf'alul ma'rufa. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, bawa-bawa nama Allah, sedangkan digunakan untuk tidak melakukan kebaikan. Sadar orang ini, iya ya. Imannya tersentuh, hadirin. Tauhidnya tersentuh, iya ya. Ana ya Rasulullah, lihat gentle, saya Rasul. Gak ngeles, ego kali ya Rasul, jin kali itu. Tahu gak ada apa-apa di sini kok. Kita baik-baik aja kan, ya bro. Gak saya Rasul, aku. Falahu ayu dhalika ahab. Dia bebas menentukan apa yang dia inginkan. Bisa gitu tuh, hadirin. Itu hitungan menit, mungkin detik kali. Menit mungkin ya. Dari sumpah, saya gak akan lakukan itu. Itu bisa berbalik. Terserah dia deh. Kenapa? Yang dikedepankan adalah zikrullah, mengingat Allah, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan kata sebagian para ulama, jika jika Anda jujur, semuanya mudah kok. Semuanya mudah. Artinya dalam konteks ini ya, semua bisa diatur. Asal jujur gitu. Semua bisa diatur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi, kunci utamanya adalah tauhid dan iman dan ketakwaan, dan masalah penghalangnya adalah hawa nafsu, ego. Lalu akhirnya syaitan bermain di sana. Dan Allah berfirman, wa uhdiratil anfusu syuh. Dan nafsu itu memang pelit, hadirin. Nah, begitu pihak yang pelit dilibatkan, apalagi dikasih panggung, ya gak akan ketemu. Karena Allah udah bilang, wa uhdiratil anfusu syuh. Nafsu itu pelit. Nah, sekitar dalam islah, dalam nego, jangan libatkan orang pelit, gak ketemu-temu, gak akan dapat. Untuk islah itu butuh orang-orang berjiwa besar, hadirin. Allah Ta'ala bisa. Tapi ada pertanyaan? Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, keluarga beserta seluruh tim, juga seluruh jamaah dimanapun berada, selalu diberi kesehatan, perlindungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ketika melakukan tugas relawan Ramadan, kita mendapatkan banyak kemudahan dari Allah yang gak bisa kita pikir dengan logika. Bolehkah kita menceritakan kebahagiaan dan keharuan itu ke orang lain atau anak istri? Saya takut jadi riya dan amal jadi tidak ikhlas. Di satu sisi saya ingin jadi hikmah dan motivasi bagi orang lain. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya banyak dosa Ustadz. Saya haru, malu, nangis kalau Allah begitu sayang seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu wa iyyakum, dan makasih atas doanya. Wa iyyakum. Yang pertama, bukan hanya penanya yang banyak dosa, kita semua apalagi yang bicara detik ini banyak dosa. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang senantiasa sayang dan memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Terus poin yang berikutnya, itulah salah satu hikmah dan tujuan ketika misalnya kita luangkan waktu menjadi relawan lalu menolong orang dan beramal. Sebagaimana yang sudah disampaikan lebih dari satu kali, ini tentang kita sebelum tentang orang lain. Kalau kita membantu, kalau kita merelakan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk memberi, kita yang pertama kali mendapatkan kebahagiaan sebelum orang yang kita kasih itu mendapatkan kebahagiaan. Makanya rugi kalau kita tidak ikut kesempatan-kesempatan seperti ini. Kalau kita bisa, kalau gak bisa gak masalah. Kalau ada masalah yang lebih besar, gak ada masalah. Tapi kalau ada waktu dan seterusnya, sayang hadirin. Apalagi kondisi lagi susah, lagi berat bagi sebagian orang, itu perlu ngelihat orang yang lebih susah dari dia, sehingga dia bisa bersyukur. Dan disitulah fungsinya kegiatan-kegiatan berbagi sosial dan relawan tersebut. Adapun yang kedua, boleh enggak? Jawabannya boleh, bahkan disyariatkan, dengan catatan kata sebagian para ulama, ke orang yang kita percaya. Ke orang yang kita percaya. Dan bisa dicek dalam surat apa, ayat berapa? Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Surat Ad-Duha ayat terakhir. Dan adapun nikmat Rabbmu, ceritakan. Lalu silakan buka tafsir para ulama. Kita akan menemukan keterangan para ulama klasik bahwa menceritakan itu ke orang yang kita percaya. Gitu loh. Ke orang yang kita percaya. Dan tetap menjaga keikhlasan. Dan jaga diri dari riya atau sum'ah. Dan ingat ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan nikmat Rabbmu. Sehingga al-mahmud al-muthna alaihi, artinya yang dipuji, yang diagungkan di dalam cerita tersebut adalah Allah. Bukan menjadikan kita sebagai hero-nya dalam cerita tersebut. Nah, seringkali kita yang jadi hero-nya. Aku tuh begini-begini, gua libas aja, gua lakukan ini, gua bantu aja tuh orang. Ini kan, ini kok jadi kayak Anda yang jadi superhero-nya ya. Harusnya kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, sampaikan. Makanya kalau kita buka buku-buku tafsir ulama kita, kita akan mendapatkan salah satu contoh, dicontohkan oleh mereka, para ulama klasik kita, kalimatnya adalah Allah telah memberikan aku ini, Allah telah memberikan aku itu. Jadi Allahnya yang ditinggikan, yang diagungkan dalam cerita tersebut. Karena kan memang perintahnya menceritakan nikmatnya siapa? Allah, bukan heroiknya kita, gitu. Seringkali yang terangkat kita dan akhirnya bola jadi bola salju, arahnya ke ujub, nanti ke sum'ah atau ke sombong. Nas'alullah al-afiyah. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, nasihat saya lanjutkan. Ini kan jangan berhenti sampai di sini aja. Hendaknya membantu orang, merelakan waktu dan tenaga untuk ngasih ke orang itu mulai jadi pola kita. Apalagi bisa bersama teman-teman yang punya visi, misi dan frekuensi yang sama, ingin ngasih orang. Itulah hadirin. Itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Dan nikmatnya itu luar biasa. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi, Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya merasa takut yang terlalu overdosis sehingga itu sangat mengganggu pikiran saya dan aktivitas saya. Saya berusaha untuk mengabaikan was-was tersebut, tetapi was-was tersebut datang terus-menerus. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Wa iyyakum. Yang pertama, was-was itu sudah diterangkan sama Allah Subhanahu wa taala siapa di balik itu semua. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Ini tuh syaitan, hadirin, yang memberikan was-was ke hati manusia. Oleh karena itu obatnya berhadapan dengan syaitan adalah zikrullah wal isti'adzah, ta'awudz, mengingat Allah dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan dia itu. Dan diantaranya adalah membaca mu'awwidzatain atau mu'awwidzat, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di setiap ba'da sholat, di pagi, petang, sebelum tidur, ketika sakit. Dan nama surat-surat itu udah jelas, mu'awwidzatain. Al-Falaq, An-Nas itu dinamakan mu'awwidzatain, dua surat yang berfungsi atau yang dikasih peran oleh Allah untuk melindungi. Mu'awwidzatain, dua surat yang melindungi, yang ngejaga. Yang pertanyaannya, sudahkah kita baca itu? Dan kalau kita baca, khusyuk apa enggak? Pakai hati apa enggak? Inna Allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus, gak serius, gak diterima. Dan itu seringkali masalah kita. Betul, pada sholat tuh kita baca itu surat, tapi coba deh kita baca gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gimana mau dilindungi? Harus dan semakin speednya semakin cepat kalau diminta dibaca 3 kali. Semakin cepat tuh. Itu baca apa, hadirin? Harusnya kan pelan-pelan. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu falaq? Waktu subuh. Rabbnya waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbnya waktu subuh dari min syarri ma khalaq, keburukan semua ciptaan-ciptaan Allah. Itu ini ayat kedua ini. Kalau kita renungkan 1 jam gak selesai, hadirin. Min syarri ma khalaq. Itu luar biasa. Ya Allah, tolong lindungilah saya. Terus kita ingat-ingat siapa sih pihak-pihak yang berpotensi mengganggu kita. Kehidupan setiap kita kan beda-beda keburukan-keburukannya. Ada yang penyakit, ada yang virus, ada yang bakteri, ada yang segala macam. Ada yang anaknya, ada yang orang tuanya, ada yang mertua, ada yang mantu. Itu kan semua masuk. Jadi yang jadi masalah itu adalah seberapa berkualitasnya zikir dan ta'awudz yang kita baca. Allah sudah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Allah taala misal.